Banyak terancam neraka itu antara orang yang beriman yang bertengkar, bermusuhan, berlawanan, dan kedua-duanya memegang senjata, memegang pedang, dan ternyata yang satu kalah sehingga terbunuh, yang satu menang dan dia masih hidup. Kedua-duanya yang membunuh, bahkan yang mati terbunuh, diancam neraka. Para sahabat bertanya, yang membunuh terancam neraka wajar karena dia membunuh. Bagaimana dengan yang terbunuh? Kata Nabi SAW, bukankah dia juga bukankah dia juga berkehendak untuk membunuh saudaranya lantaran karena dia kalah kuat, ya, atau kalah keahlian dalam menggunakan senjata, maka dia yang jadi korban. Niatnya untuk membunuh, sarana yang telah dia gunakan, upaya untuk membunuh saudaranya ini yang membuat dia juga terancam neraka. Yang sekarang ini adalah dua orang yang berada di medan perang, yang satu kafir, yang satu mukmin. Ya, yang sekarang ini satu kafir, satu mukmin di medan perang. Ya, di medan perang. Dan Nabi bercerita bukan mutlak, tetapi sebuah kasus. Ya, ada kasus ketika pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir saling berhadap-hadapan dan mereka berperang. Ternyata ada kasus ketika dari kedua pasukan ada dua orang yang ternyata berhadap-hadapan di medan perang, dan ternyata yang muslim berhasil dibunuh oleh yang kafir. Yang muslimnya berhasil dibunuh oleh orang kafir. Jadi yang muslimnya ini syahid atau tidak? Syahid, masuk surga. Yang mengherankan adalah si kafir yang berhasil membunuh juga dijanjikan surga oleh Nabi. Nah, inilah jawabannya. Rahasianya disingkap dengan riwayat-riwayat yang ada. Kenapa yang membunuh pun juga diceritakan oleh Nabi masuk surga. Kita masuk ke hadis. Ya. Hadis nomor 4830. Sebelumnya terjemahan bab penjelasan mengenai dua orang lelaki di mana salah satunya terbunuh oleh yang lain namun keduanya masuk surga. Apa rahasianya? Hadis yang pertama, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Muhammad ibn Abi Umar al-Makki qala haddathana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, inilah hadisnya, yadhhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannah. Yadhhaku di sini artinya apa? Allah tertawa. Ya. Dan ini terjemahan yang kita inginkan. Ya. Allah tertawa karena memang kata-kata yadhhak artinya tertawa. Namun kalau terjemahannya kita baca itu tertawa, namun ketika kita lihat syarahnya halaman 274, ya, setelah menukilkan terjemahan hadis ada kata-kata Al-Qadi berkata, ya tertawa di sini adalah kata kiasan di dalam hak Allah Ta'ala. Kata kiasan berarti tidak ditetapkan, hanya sebatas kias. Karena Allah tidak boleh disifati dengan tertawa seperti tertawa yang dilakukan manusia. Ini adalah dalam bahasa akidahnya ta'wil, menta'wil sifat. Menta'wil sifat. Sementara ungkapannya jelas-jelas nyata. Nabi mengabarkan yadhakullah. Kata mereka itu bukan tertawa. Sementara yadhak itu artinya tertawa, seperti dalam terjemahan yang kita baca. Ya. Berarti ungkapan dari Al-Qadhi yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, dan ini bukan satu dua kali, kita sudah baca banyak sekali perbuatan Imam Nawawi yang terkadang dia sendiri yang mengatakan atau terkadang menukilkan perkataan yang lain yang ketika berbicara tentang sifat-sifat yang seperti ini, karena dia tidak menyetujui maka dia mentakwil makna sifat tersebut. Ya. Kata-katanya benar, tetapi maknanya bukan yang ada dalam kata itu. Makanya dia mengatakan ini hanya sebatas kiasan. Sementara sifat tertawa itu tidak ditetapkan dari kepada Allah. Karena tertawa itu adalah sifat manusia. Ya, kata mereka, dan ini keliru. Ya, ini keliru. Ini adalah mentakwil sifat yang ditetapkan oleh Nabi, oleh Allah dan juga oleh Nabi di sini, ditetapkan oleh Nabi di sini yang menyimpang dari makna yang sebenarnya. Ya. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya adalah memahami bahwa perbuatan itu hanya perbuatan manusia. Ketika dia tahu itu perbuatan manusia atau sifat manusiawi, maka dia memustahilkan itu terjadi pada Allah. Ya, terjadi pada Allah. Dan ini bukan satu dua, seperti sifat tangan yang ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Nabi. Terkadang mereka mengatakan itu bukan tangan, tetapi maknanya adalah rahmat atau kekuatan. Ya. Allah mengatakan wahai iblis, dalam kasus iblis dengan Nabi Adam, ya, yang iblis tidak mau sujud. Kata Allah kepada iblis, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan untuk sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Kata mereka itu bukan tangan tetapi kekuatan. Ini dalam pembahasan akidah adalah takwil sifat, mentakwilkan makna sifat kepada makna yang tidak mendukung demi lari dari apa yang dipahami oleh akal manusia yang terbatas terhadap sifat yang ditetapkan oleh Allah pada untuk dirinya. Mereka katakan tangan itu bukan, tidak pantas milik Allah. Ya. Tangan itu sifat tangan manusia. Padahal mereka manusia itu sendiri dan bahkan yang mentakwil itu sendiri pasti tidak akan setuju kalau tangannya disamakan dengan tangan monyet. Ya. Monyet punya tangan? Punya. Anda punya tangan? Punya. Berarti tangan Anda sama dengan tangan monyet. Anda beda. Ya, kenapa Anda menetapkan monyet punya tangan dan Anda punya tangan lalu Anda mengatakan tidak sama? Lalu kenapa Allah, Anda berupaya untuk mengatakan ketika Allah mengabarkan dia punya tangan dan Anda punya tangan, lalu Anda berupaya untuk mengatakan tangan Allah itu sama dengan tangan saya, maka tidak mungkin Allah punya tangan. Ya, tidak mungkin Allah punya tangan. Padahal Anda tidak suka kalau dikatakan tangan Anda sama dengan tangan monyet. Dan Anda tahu monyet punya tangan. Jadi penyebabnya adalah ketika apa yang ditetapkan oleh Allah itu dipahami dengan sifat manusiawi. Kenapa dia tidak mengatakan memang Allah punya tangan tetapi sesuai dengan kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah. Allah yang mengatakan tentang sifat tangannya bahwa bumi ini semuanya berada di genggamannya. Apakah sama dengan tangan manusia kalau begitu? Langit bumi yang seluas ini itu di hari kiamat berada di genggaman Allah. Ini sudah tidak bisa sama. Ya, sudah tidak bisa sama. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan bahwa Allah memiliki jari jemari seperti yang jelas oleh Nabi, bahwa hati-hati manusia ini berada di antara jari jemari Allah. Baina isbi'in min asabi'ir rahman. Ini jari jemari ini sifat apa? Sifat tangan. Begitu detail tetapi tetap saja Allah tidak mungkin punya tangan. Kenapa? Yang punya tangan itu makhluk. Ya. Kalau Allah ditetapkan dia punya tangan, berarti itu bukan tangan yang maknanya tangan itu yang kita pahami. Ya. Tetapi yang dimaksud olehnya darinya adalah kekuatan. Kalau begitu, kalau memang kata-kata firman Allah ketika bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau, apa yang menghalangi mu untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku, yang artinya adalah dengan kedua kekuatanku. Lalu apa keistimewaan Nabi Adam dari makhluk yang lain, kalau itu kekuatan maksudnya? Apakah langit ini tidak dicipta oleh Allah dengan kekuatannya? Bumi tidak dicipta oleh Allah dengan kekuatannya? Gunung-gunung tidak dicipta oleh Allah dengan kekuatannya? Hanya Adam saja yang dicipta? Tidak ada keistimewaan Nabi Adam. Padahal Allah ketika bertanya dan mengabarkan bahwa dia menciptanya Nabi Adam dengan kedua tangannya untuk memuliakan Nabi Adam. Ya. Berbeda dengan iblis, berbeda dengan makhluk yang lain. Makanya disuruhnya malaikat sujud kepadanya karena kemuliaan itu. Kalau itu arti yang kekuatan, tidak ada kemuliaannya. Tidak ada keistimewaan Nabi Adam. Ya. Kalau arti tangan itu artinya adalah kekuatan, tidak ada bedanya dengan langit, dengan bumi, dengan iblis itu sendiri, dengan malaikat yang disuruh sujud. Tidak ada keistimewaannya pada Allah. Redaksi dari pertanyaan itu adalah menyatakan, saya muliakan dia, maka engkau harus sujud kepadanya. Dan pemuliaan itu dengan saya cipta dia dengan kedua tangan saya. Kalau artinya kekuatan, tidak ada pemuliaannya. Yang pertama. Yang kedua, di situ artinya bentuknya adalah musanna, yaitu bermakna dua, kedua tangan. Kalau diartikan kekuatan, berarti dengan kedua kekuatan. Ya, dengan kedua kekuatan. Yang dua kekuatan Allah ini apa? Ya, berapa buah kekuatan Allah sehingga di sini dibuatnya dikatakannya dua kekuatan? Nah, inilah kekeliruan-kekeliruan, kerancuan-kerancuan ketika apa yang ditetapkan oleh Allah itu kita upayakan menarik-nariknya untuk sesuai dengan selera kita. Apa kekurangannya kalau kita hanya sekedar mengimani berita tersebut? Iya, saya beriman ya Allah, engkau mengabarkan bahwa engkau memiliki kedua tangan. Dan saya beriman bahwa engkau tidak serupa dengan makhlukmu. Ya. Kalau engkau mengabarkan engkau memiliki kedua tangan dan engkau tidak serupa dengan makhlukmu, berarti kedua tangan yang kamu sifati itu tidaklah sama dengan tangan yang ada pada makhluk. Selesai. Kita tidak repot untuk mencari-cari makna yang lain. Kita tidak repot untuk menarik-nariknya. Dan kita hanya sekedar mengimani. Dan beriman Allah tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Dan tidak akan masuk kepada hal-hal yang seperti sekarang ini. Ketika kata-kata tertawa. Ya. Nabi yang mengabarkan Allah tertawa. Apakah Nabi menggunakan kata-kata yang tidak dipahami oleh para sahabat, oleh umatnya, sehingga membutuhkan orang-orang yang seperti ini untuk membuat makna yang sesuai dengan selera, bahwa tertawa itu kias saja dan tidak pantas untuk Allah. Padahal banyak dalil-dalil yang menetapkan bahwa Allah tertawa, dan tertawanya Allah tidak laisa kamitslihi syai'un. Kita hanya sekadar menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak memberikan makna-makna yang lain. Ini yang dimaksud dengan ta'wil. Kalau dari sisi pemahaman akidahnya tentang tertawa ini, kata para ulama bahwa tertawa adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini sifat fi'il yang ditetapkan untuk Allah sesuai dengan berita, ya, dan sesuai dengan kehendak Allah berdasarkan berita dari Allah dan Rasulnya, dan itu perbuatan fi'il, pekerjaan, dan didukung atau ditetapkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama itu hadis yang kita pelajari sekarang dan sahih dalam Sahih Muslim. Ya. Yadhakullah ila rajulaini yaktulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah, dalam hadis yang kita baca. Kemudian hadis yang kedua, ya, adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, bahwa ini cerita juga dalam hadis Sahih Muslim tentang orang yang paling akhir keluar, ya, dari neraka. Ada orang yang keluar dari neraka? Ada, dan banyak. Menunjukkan bahwa penghuni neraka itu bukan hanya penduduk aslinya atau penghuni aslinya. Ada orang-orang yang beriman masuk neraka karena dosa-dosa besar yang mereka tidak bertobat di dunia dan tidak diampuni oleh Allah di akhirat, maka untuk menuju surga nantinya mereka harus dibakar di neraka. Dan ternyata ada yang paling akhir. Setelah dia tidak ada yang akan masuk surga lagi. Dia yang paling terakhir keluar dari neraka. Berarti kalau dia paling terakhir keluar dari neraka, dia juga paling terakhir masuk surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara dengannya, menawarkan penawaran-penawaran. Lalu orang tadi karena tawaran Allah itu luar biasa, dia sudah terakhir masuk keluar dari neraka, justru Allah menawarkan, maukah kamu saya berikan kekayaan seperti seorang penguasa besar di dunia, raja yang besar di dunia. Heran dia, apa ya, hak saya apa kepantasan saya untuk mendapatkan itu? Lalu dia mengatakan, atas kharubi, apakah engkau ya Allah, ya, mengejek saya, berseloro dengan saya, dan bahkan dalam riwayat lain, apakah engkau tertawakan saya ya Allah, ya, padahal engkau Rabbul Alamin. Maksudnya dengan penawaran, mana pantas saya mendapatkan keluar dari neraka ini, sudah alhamdulillah. Ya. Ternyata setelah orang itu mengatakan, hamba ini mengatakan demikian, lalu Allah katakan, engkau mendapatkan 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya. Maksudnya dari kekuasaan, kekayaan seorang penguasa di dunia. Padahal dia orang yang paling akhir masuk surga, berarti yang paling rendah derajatnya di surga, yang paling miskin di surga, ya, yang paling jelata di surga. Ternyata kekayaannya berkali lipat penguasa di dunia ini. Sebut saja manusia yang paling kaya sekarang ini. Nah, untuk dia itu 4 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Dan hadis ini menetapkan bahwa Allah juga memiliki sifat tertawa. Ditetapkan di sana. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa sifat yang ditetapkan oleh hadis ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tanpa dirubah-rubah maknanya. Dalam bahasa Arab itu yang dipahami dari maknanya, dan tidak diseret-seret ke mana yang lain. Tidak diseret-seret ke mana yang lain, sesuai dengan makna aslinya, dengan memahami bahwa hakikatnya itu sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaperkasaan Allah, kemahamuliaan Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Ya, selesai. Tidak menjerumuskan kita, dan kita juga tidak menyerupakan dengan manusia. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh dalil. Dan bagaimana hakikatnya? Wallah, kita mengatakan sesuai dengan kemahabesaran Allah, sesuai dengan kemahakuasaan Allah, dan tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti sampai di situ saja. Kalau berhenti sampai di situ saja, maka kita takwil. Kalau begitu, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya, berarti ini bukan sifatnya. Tidak. Karena dalam dalil itu Allah menetapkan wahuwa sami'ul basir. Ini dua kaedah dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah. Ada dua kaedah. Yang pertama, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari dalam Al-Quran dan Sunnah, dari sifat-sifat dan nama-nama. Yang kedua adalah mengimani ketidaksamaan dalam sifat-sifat dan nama-nama yang ditetapkan oleh Allah antara Allah dengan Rasulnya. Selesai kita, dan kita tidak kebingungan, dan kita tidak berani untuk mengotak-atik baik itu lafaz ataupun makna dari apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya. Tidak berani kita mengotak-atiknya. Seperti yang sekarang ini, kita kan berarti mengarahkan ungkapan Nabi kepada makna yang kita mau. Kan belum tentu Nabi bermaksud demikian. Ya. Ketika Nabi mengatakan yadhakullah, Allah tertawa. Kata kita, Nabi sebenarnya tidak bermaksud Allah itu tertawa. Dari mana Anda tahu? Allah, Nabi tidak bermaksud demikian. Di mana Anda tahu? Berarti kita menggiring perkataan Nabi sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita. Padahal dalil-dalil yang lain tidak mendukung untuk itu. Ya. Para sahabat ketika mereka yang paling memahami bahasa Arab, ketika muncul kata-kata ini, mereka sama sekali tidak ada yang berbuat seperti perbuatan yang dinukilkan dalam sarah ini. Semua mereka tidak ada kata-kata, tidak ada pernyataan, tidak ada apa-apa. Karena mereka paham bahwa kata-kata hak itu sesuai dengan bahasa Arab. Tidak ada makna yang lain. Dan mereka tahu bahwa kata-kata itu sesuai dengan kemahamulian Allah. Dan mereka tidak terjumus kepada penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini yang perlu kita berikan ulasan, karena antara terjemahan hadis yang tadi kita baca dengan sarahnya yang dilakukan oleh Imam Nawawi di sini dengan menukilkan perkataan Al-Qadi'iyat itu bertentangan. Dalam terjemahannya ditetapkan tertawa, sementara dalam sarahnya tertawa itu bukan maksud sebenarnya, karena dia hanya sebatas kiasan. Sementara tertawa itu tidak pantas untuk Allah. Ya. Anda yang memahami tidak pantas. Di antara manusia saja yang tidak tertawa, Anda tidak setuju. Orang ini bermuka masam terus nanti tidak mau tertawa. Itu sudah sifat yang tercela dalam antara kita. Tidak ada pernah tertawa masam terus. Ya. Anda menganggapnya itu kekurangan. Sekarang konsekuensi dari sifat itu Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda merendahkan Allah justru dengan mentakwil makna dari sifat yang dijelaskan ditetapkan oleh Nabi SAW. Ini ma'asyiral muslimin, dan seperti ini banyak sekali dalam syarah Sahih Muslim. Dan ini yang dikritisi oleh para ulama. Imam Nawawi, ya, dan dia manusia. Dan kita ketika menyampaikan kesalahan ini bukan berarti kita merendahkan Imam Nawawi. Ya. Karena kita tidak taklid kepadanya. Kalau memang dia keliru, kenapa kita sembunyikan kekeliruannya dan tetap taklid kepadanya? Imam Nawawi, Imam Mazhab Syafi'i, ya, tetapi kan dia bukan nabi. Dia bukan nabi yang wajib kita ikuti. Dan inilah prinsip kita beragama, tidak taklid kepada siapapun kecuali Rasulullah. Dan itu yang diungkapkan oleh Imam Malik. Semua orang perkataannya bisa saja diambil, dipegang, dan bisa ditolak. Illa sahiba hadzal qabri. Dia mengajar di masjid Nabi, dekat dengan rumah Nabi SAW yang ketika itu menjadi kuburannya. Imam Malik kan imam dari Hijrah. Imam Malik itu adalah imam Madinah. Dia punya majlis ta'lim di masjid Nabi. Maka ketika dia menyampaikan kajian, dia menegaskan tentang prinsip yang benar ini. Semua orang, siapapun dia, setinggi, seluas apapun ilmunya, tetap perkataannya bukan dalil. Bisa ditolak, bisa diterima. Dan untuk menerima perkataannya butuh dalil yang menguatkannya. Kalau tidak ada dalil, maka perkataannya tidak ada nilainya. Kecuali yang dikuburkan di situ. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Illa sahibah hadal qabri. Dia menunjuk ke kuburan Nabi. Nah, itu satu-satunya yang perkataannya dalil. Selain dari dia, siapapun juga bukan dalil. Ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semuanya mengatakan demikian. Mengajak kita untuk berpegang dengan dalil dan bukan untuk taklid kepada siapapun juga. Imam Ahmad mengatakan, jangan kalian taklid kepadaku. La tuqallidni. Wala Malikan, wala Syafi'iyya, wala Auza'i, wala Thawri. Jangan taklid kepada imam-imam besar seperti mereka-mereka itu. Dan jangan, bahkan jangan kepada saya, kata Imam Ahmad. Tetapi ambil dari mana mereka mengambil. Jadi sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita jadikan imam, tuntunan, bukan orang. Imam empat saja demikian, bagaimana dengan tokoh-tokoh sekarang ini, dengan ulama-ulama akhir zaman ini? Ya. Tentu lebih utama lagi untuk tidak dijadikan pendapatnya sebagai pegangan. Harus kita letakkan di neraca. Ada neracanya. Perkataannya letakkan di neraca. Apakah sesuai dengan agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini? Ah, sesuai. Loh, dia tidak terkenal. Dia ustaz-ustaz biasa saja, ada da'i biasa saja. Siapapun dia, kalau memang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, kita pegang. Yang ini, wah, terkenal. Menjadi orang yang tersohor. Tokoh terkenal, ulama besar. Ketika letakkan dalam neraca tersebut ternyata bertentangan, maka perkataannya tidak ada sedikit pun nilainya. Tidak ada sedikit pun nilainya, karena tidak ada yang mendukungnya. Inilah makna dari perkataan para ulama dahulu. Kata Imam Syafi'i, "Idza sahhal hadis," dan imam yang lain nukilkan juga, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Bila mana ada hadis yang sahih, maka sebenarnya mazhab saya itu, bukan pendapat saya. Mazhab saya yang sebenarnya hadis yang sahih itu. Bahkan dengan tegas lagi Imam Syafi'i mengatakan, bila mana kalian mendapatkan pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, campakkan pendapatku, ambil hadis yang sahih. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ini prinsip agama yang memang diwariskan oleh mereka, para ulama dahulu. Dan ini pula yang kita sampaikan. Kita menyampaikan, jangan sampai taklid kepada saya, kepada kami, kepada para da'i. Tetapi berpeganglah kepada apa yang mereka berpegang dengannya. Itu dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan hanya itu saja. Anak hanya punya parameter yang lain, yaitu Al-Quran dan Sunnah ini seperti yang dipahami oleh orang yang sudah dapat jaminan kebaikan dan surga dari Allah dan Rasulnya. Para sahabat, mereka yang paling benar pemahamannya tentang Al-Quran, mereka yang paling benar pengamalannya tentang Al-Quran. Kalau bukan karena itu, maka Allah tidak ridho sama kepada mereka. Apakah alasan Allah ridho kepada mereka itu hanya sekadar mereka orang Arab saja, atau karena bersahabat dengan nabinya? Tidak. Karena mereka pemahamannya, pengamalannya terhadap Al-Quran dan Sunnah itu yang paling benar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita ingin seperti itu, maka kembali kepada pemahaman dan pengamalan mereka. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentang kata-kata ayat haqu tadi. Berarti kita berpedoman kepada terjemahan yang ada. Allah tertawa. Lalu kita kata, ditanya, "Loh, Allah tertawa?" Ya, tertawa dengan sesuai dengan kemahabesarannya, sesuai dengan kemahamuliaannya. Ya, saya hanya sekarang mengimani berita dari Nabi, dan saya tidak diperintahkan untuk mencari-cari tahu tentang hakikat tertawanya, karena Allah itu maha gaib, bukan pekerjaan saya. Saya tidak tahu bagaimana sifat Allah, bagaimana pula saya tahu, saya tidak tahu, tidak mengenali zat Allah. Bagaimana pula saya mesti tahu tentang sifat Allah, karena zatnya saya tidak tahu. Untuk mengenali sifat, langkah pertamanya mengenal zat. mengetahui zatnya. Sekarang zatnya kita tidak tahu karena dia menggaib, maha gaib. Tentu sifatnya juga kita tidak mengetahuinya. Kita mengimani karena berita dari Nabi. Itu saja. Nah, sederhana dan sangat simple, membuat kita tidak terlalu bersusah-susah dalam memegang agama ini. Kita lanjutkan. Apa? Ini kan terjemahan dari syarah. Terjemahan dari syarah Imam Nawawi. Dan kita katakan tadi syarah Imam Nawawi untuk hadis sahih Muslim ini, ya, tentang masalah sifat-sifat yang seperti itu, ya, dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang mereka tidak mengimaninya, biasanya ditakwilkan ke makna yang lain, dibawa ke makna yang lain. Nah, ini banyak, dan ini sudah dikritisi oleh para ulama dan sudah dijelaskan. Dan tugas kita juga untuk menjelaskannya kepada kaum muslimin. Bukan karena kita melecehkan Imam Nawawi, tetap kita memuliakan, karena prinsip dia adalah prinsip Ahlus Sunnah. Dan siapa yang terbebas dari kesalahan? Bisa jadi ya, kita dalam banyak hal banyak memiliki kesalahan, ya. Tetapi prinsip yang tidak boleh longgar, yaitu kita tidak boleh taklid kepada siapapun juga. Yang kita jadikan panutan adalah Nabi SAW. Ya. Kita lanjutkan. Yadhakullahu ila rajulaini, Allah tertawa kepada dua laki-laki. Yaktulu ahaduhumal akhar, salah kedua-duanya saling hendak membunuh. Ya. Dan yang satu berhasil membunuh lawannya. Kilahuma yadkhulul jannah, kedua-duanya masuk surga. Ini yang tadi membingungkan. Dan ini jawabannya. Faqalu, kalau kita bingung, tentu karena disebabkan juga para sahabat dahulu bingung. Faqalu kaifa ya Rasulullah. Kata para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka bertanya, bagaimana bisa terjadi begitu ya Rasulullah? Qal, kata Nabi, yuqatilu hadza fi sabilillahi azza wa jalla fayastashhad. Satu di antara mereka yang ketika saling berperang tadi, berperang di jalan Allah, dan dia mati syahid, berarti surga. Thumma yatubullahu alal qatil fayuslim. Kemudian yang berhasil membunuh muslim tadi sehingga dia syahid, diberikan oleh Allah, dibukakan pintu hatinya sehingga dia bertobat, lalu dia masuk Islam. Ketika dia jadi muslim, ada panggilan jihad lagi. Fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jal. Ia pun berperang di jalan Allah. Fayustashhad. Lalu dia pun mati syahid. Ya, itulah rahasianya. Ternyata yang untuk perang yang pertama, yang satu kafir, satu mukmin, yang mukminnya terbunuh dan dia masuk surga karena syahid. Yang kafirnya beberapa lama setelah perang itu akhirnya bertobat dan masuk Islam, kemudian dia berjihad pula, mati lagi, meninggal dan syahid. Ternyata kedua-duanya di waktu perang pertama, ya, ternyata kedua-duanya adalah penghuni surga. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting kita ambil, bahwa orang yang masih hidup di dunia ini tidak dibenarkan untuk diberikan cap surga atau neraka. Karena yang memiliki stempel atau cap tadi Allah dan Rasulnya. Manusia tidak memiliki. Ya. Untuk orang yang masih hidup di dunia. Ini contohnya. Dalam peperangan pertama, yang satu mukmin, satu kafir. Tanpa diketahui oleh manusia bahwa yang kafir di perang pertama itu juga akan syahid. Padahal di perang itu dia kafir. Sama dengan Khalid bin Walid. Ya. Bagaimana dia? Bagaimana keberhasilannya di perang Uhud? Ya. Membuat pasukan kaum muslimin kocar-kacir, terpecah-pecah. Karena dia membawa pasukan berkudanya berputar jauh kemudian menyerang dari belakang. dan menyerang pasukan pemanah sehingga menghabisi mereka semua. Kemudian dia serang para sahabat yang ada di medan perang di bawah dan membuat mereka porak-poranda, kocar-kacir, dan banyak yang terbunuh. 70 orang dari pasukan Uhud yang terbunuh ketika itu. Beberapa lama setelah itu dia masuk Islam, walaupun akhir-akhirnya dia juga tidak meninggal di medan perang, tapi dia meninggal dalam keadaan mukmin, ya. Meninggal dalam keadaan mukmin muslim, dan itu bukan satu dua kasus, ya. Jadi bisa jadi orang yang memusuhi dakwah sekarang ini, beberapa waktu yang akan datang dia termasuk pilar dan tonggak-tonggak dakwah, dan ini bukan mustahil. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Tugas kita adalah menyampaikan, membawa, menyebarkan kebaikan dan kebenaran, dan jangan lupa mendoakan orang-orang yang saat ini membenci dan tidak menyukai dakwah, tidak menyukai kebenaran. Semoga Allah SWT memberinya hidayah. Dan tidak dibenarkan untuk memberikan stempel neraka untuk orang yang berada di jalan dakwah dengan penuh kesolehan, dengan keimanan. Tidak juga kita berhak memberikan cap surga, ya. Ini orang ini luar biasa, berpuluhan tahun berada di jalan dakwah, beramal soleh, bertakwa, rajin beribadah, multazim, soleh. Wah, ini pasti masuk surga. Ini bukan kajian kita, ya. Untuk orang yang pertama kita khawatir, hanya sekedar khawatir dia mendapatkan ancaman neraka. Untuk orang yang kedua kita hanya bisa berharap Allah SWT berikan dia keistiqomahan dan dia menjadi penghuni surga. Di sebuah peperangan ada seorang sahabat yang sangat berani, gagah perkasa. Sahabat-sahabat yang lain terbelalak mata mereka, penuh kagum, berdecak. Ini subhanallah. Dan hadis dalam Sahih Muslim telah kita pelajari. Ini orang subhanallah, kata para sahabat. Ternyata mereka terkejut dengan pernyataan Nabi, statement yang disampaikan Nabi. Apa kata Nabi? Huwa finnar. Dia terancam neraka. Ada salah seorang dari mereka karena penasaran, dia tanamkan dari saya akan cari tahu kenapa Nabi mengatakan dia di neraka. Dia dibuntutinya, diintainya dari jauh, diikuti kemana dia dalam perang, masuk ke tengah pasukan musuh. Konsekuensinya kalau dia begitu berani dan berada di tengah-tengah musuh, walaupun dia banyak memberikan kerugian kepada musuh, dia juga akan terluka-luka karena dia manusia biasa. Walaupun dia kuat lalu tangkas, tetapi dia kan berada di tengah-tengah musuh, maka dia banyak terluka, ya, banyak terluka. Ujung-ujungnya karena dia sudah tidak tahan menahan rasa sakit pada luka-lukanya di jauh dari kancah peperangan, karena tidak tahan lagi, diletakkan pangkal pedangnya di tanah, kemudian ujung pedangnya diletakkan di dadanya dan dia sandarkan, tekankan badannya karena untuk menikamnya tidak kuat lagi, karena kekuatan tangannya sudah habis karena terluka-luka, mungkin terpotong tangannya. Ditegakkannya pedangnya dengan pangkalnya, sarung ulunya di bawah, ujungnya di dadanya, di ulu hatinya. Kemudian dia sandarkan badannya, bebankan sekuat-kuatnya, dan dadanya tertembus pedang, mati bunuh diri. Ketika melihat dengan mata kepala sahabat tersebut, dengan secepat kilat dia berbalik mengejar Nabi, menuju Nabi. Sampai belum sampai kepada Nabi, masih jauh, dan dia sudah nampak Nabi. Dia mengatakan, "Ashhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi engkau benar-benar. Walaupun sebelumnya dia juga meyakini, tapi melihat fakta dari ucapan Nabi itu, dia ungkapkan kembali, "Saya benar-benar bersaksi engkau utusan Allah Subhanahu wa taala." Jadi kata Nabi, dia di neraka itu Ini rahasia Allah yang diberitahukan kepada Nabi SAW. Nah, ini pelajaran penting bahwa kita kaum muslimin tidak memiliki kunci-kunci surga, kunci-kunci neraka untuk kita bagi-bagikan begitu saja. Kita hanya pengajak kepada kebenaran, mengajak orang berdasarkan perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka jawaban ini sekaligus membungkam mulut-mulut orang yang menuduh dakwah ini. Orang-orang yang berdakwah ini adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin, mengklaim kaum muslimin itu sesat. Ya. Yang kita sampaikan adalah dalil. Ya. Memang ketika ada pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman, bukan berarti kita mengkafirkan kaum muslimin. Karena memang sebagaimana sholat ada pembatalnya. Anda tahu tidak bahwa ketika Anda sholat ada pembatal untuk sholat? Anda sekarang sudah berwudu, kemudian Anda berdiri, tiba-tiba Anda kentut. Apakah Anda tetap lanjutkan sholat Anda? Apakah Anda meyakini sholat Anda batal? Begitu juga wudu, begitu juga puasa, ada pembatal-pembatalnya. Maka Islam ada pembatalnya. Dan mengenal pemahaman pembatal-pembatal Islam ini bukan tujuannya kita mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya, tetapi memberikan peringatan kepada kaum muslimin, jangan sembarangan. Ya. Islam ini bukan sekadar Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Anda langsung bisa masuk surga. Sebagaimana Anda ketika salat Allahu akbar, apakah sudah bisa dipastikan Anda akan assalamualaikum nantinya? Bisa jadi baru Allahu akbar tiba-tiba batal wudu Anda, kemudian Anda ulang lagi salat Anda. Ya. Karena salat Anda batal. Makanya tidak semua orang yang Allahu Akbar ketika takbiratul ihram dia mesti menyelesaikannya. Dia harus ternyata bisa harus mengulangi kembali Allahu Akbarnya. Sebagaimana berwudu, setelah dia berwudu, apakah setelah berwudu dia mesti harus sholat? Belum tentu. Ketika dikumandangkan azan tiba-tiba batal dan dia wudu lagi. Nah, itu yang prinsipnya, bukan orang yang sudah berwudu tiba-tiba Anda batal wudu lagi. Tidak. Tetapi bagaimana Anda tahu ternyata wudu Anda itu ada pembatal-pembatalnya? Bagaimana Anda tahu bahwa puasa Anda itu ada pembatal-pembatalnya? Agar Anda menghindar. Bukan kerja pekerjaannya, tujuannya adalah ketika Anda sedang berpuasa lalu katakan sekarang puasa Anda batal dan Anda harus ulangi puasa lagi. Wudu Anda batal dan harus Anda ulangi wudu Anda lagi. Padahal tidak ada pembatal-pembatalnya. Nah, ini yang harus dipahami ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadis. Sekarang sudah nyata bagi kita ternyata makna dari bab itu adalah untuk dua orang, yang satu mukmin satu kafir, berperang di satu peperangan, yang kafir berhasil membunuh yang mukmin sehingga mukmin itu masuk surga karena syahid, dan yang kafir ini ternyata dia bukan kafir selamanya, ternyata dia diberikan hidayah oleh Allah dan masuk Islam. Dan dia berjihad di jalan Allah lagi, ternyata dia meninggal pula, ternyata dia juga masuk surga. Ini rahasia Allah. Dan hidayah itu bila mana datang, maka terkadang kedatangan hidayah itu mengagumkan. Dan itu rahasia Allah. Ya. Kita yang menyampaikan kebenaran, mengajak orang, hanya sekedar tugas. Perintah dari Allah, anjuran dari Allah untuk berdakwah, bukan memberikan jaminan bahwa setiap yang dakwah itu pasti menerima. Sementara para nabi ketika diutus oleh Allah, para rasul ditentang oleh umat mereka, dimusuhi, dihina, dicaci maki, diusir dari negeri mereka, bahkan banyak atau ada di antara mereka yang dibunuh oleh umat mereka. Para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sampai seperti itu kondisinya, maka pengikut-pengikut para rasul tidak akan mungkin jauh kondisinya dari keadaan para rasul. Ya. Karena Allah telah menetapkan antara kebenaran dengan kebatilan pasti akan terus berseteru sampai hari kiamat. Dan ahlul haq akan tetap berada di atas kebenarannya, ahlul batil akan tetap berada di atas kebatilannya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ahlul haq itu sedikit. Dan ini di zaman dahulu sudah diwasiatkan oleh para ulama, istausu bi ahli sunnati khaira, bersikap baiklah kalian kepada ahlu sunnah, kata Imam Tsauri dan yang lainnya. Ya, saling berbuat baiklah, bersikap baiklah kepada ahlu sunnah. Kenapa? Kata beliau, fa innahum aqallun nas, karena mereka adalah jumlahnya sedikit. Maka sesama ahlu sunnah seharusnya berkasih sayang, bukan bermusuh-musuhan. Ya. Bersatu, berpegang teguh, saling mencinta karena Allah, bukan saling membenci. Ya, kalau sudah sedikit kemudian saling perang-perangan, saling musuh-musuhan, saling serang-serangan, tentu semakin lemah. Ya, jadi ini yang perlu kita uraikan berkenaan dengan mulanya tadi adalah penyimpangan dalam mentakwilkan sifat Allah yang ditetapkan oleh hadis Nabi SAW, kemudian juga tentang prinsip-prinsip beragama dan prinsip mengimani nama Allah, sifat Allah. Ya, ada kaidah yang tadi kita sampaikan, yang pertama adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang kedua meyakini bahwa tidak serupa berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, ini untuk kaidah yang kedua. Wa huwa as-sami'ul basir, ini kaidah yang pertama. Jadi kita mengatakan yang pertama apa? Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwa as-sami'ul basir, Allah menetapkan bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian yang kedua tadi adalah meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Ketika yang ditetapkan oleh Rasul itu kita tetapkan, kemudian kita katakan yang kita tetapkan itu tidaklah sama Allah dengan makhluknya, karena laisa kamitslihi syai'un. Kemudian prinsip beragama juga kita sampaikan tadi berdasarkan hadis yang pertama kita baca, dan hanya satu hadis itu yang bisa, tiga hadis cuma di bab ini ya. Tiga hadis, maka saya bacakan karena hadisnya sama. 4831 dengan hadis terakhir di bawah bab ini 4832. Untuk hadis yang kedua, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin wa Abu Kuraib qalu haddatsana Waqi' an Sufyana an Abi Zinad bihadzal isnad mithlahu sawa. Ini sanad yang baru, Imam Muslim dengannya membawakan hadis yang sama. Pangkal hadisnya, pangkal sanadnya berbeda, sementara ujung sanadnya sampai kepada Abu Hurairah sama dengan sanad sebelumnya. Hadis terakhir, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih, qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhakara ahaditha minha wa qala Rasulullah sallam yadhaku Allahu li rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulu al-jannah qalu kayfa ya Rasulullah qala yuqtalu hadha fayaliju al-jannah thumma yatubu Allahu 'ala al-akhar fayahdihi ila al-islam thumma yujahidu fi sabilillahi fayustashhad. Itu ringkasannya pada hadis yang pertama, yang untuk perang pertama, yang satu kafir yang satu mukmin, yang mukmin meninggal terbunuh, yang kafir hidup ya selamat, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia berperang pula melawan orang kafir dan dia menjadi korban di peperangan berikutnya. Ternyata untuk peperangan pertama kafir dengan mukmin itu kedua-duanya masuk surga dengan alur ceritanya yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu bab yang ke-35. Ya, telah kita selesaikan, mudah-mudahan